والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita akan baca insyaallah pada sesi yang kedua ini kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Kitab fiqh muyassar, yang mudah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada kita untuk kita bisa memahaminya dan juga setelah itu mengamalkannya. Di sini ada tamhid muqaddimah, dibaca enggak ya? Apa langsung ke pembahasan? Ada muqaddimah pembukaan terkait dengan fiqih, buah faedahnya dan apa saja yang dibahas di dalamnya, atau langsung kepada inti kitab ath-thaharah? Mau dibaca enggak pembukaannya atau langsung ke pembahasan? Ini sekilas, ini sudah sekilas gini. Satu pertemuan tapi. Gimana? Dibaca enggak atau langsung? Satunya. Insyaallah. Langsung masuk atau dibaca? Langsung aja ya. Iya. Supaya cepat bisa praktek katanya. Ya. Awalan kitab ath-thaharah. Kitab yang dibahas dalam ilmu fiqih dan hampir di semua kitabul kutubul fiqih adalah kitab tentang ath-thaharah, tentang bersuci. Kenapa kira-kira? Yang dibahas pertama kali ath-thaharah bukan as-shalah. Karena salat itu ibadah yang termulia, yang merupakan imaduddin, tiang agama, tidak bisa tegak tanpa apa? Ath-thaharah, tanpa bersuci. Seorang yang dia meskipun sholatnya mungkin bagus, khusyuk, tapi thaharahnya gak benar, tangan rusak, ya sia-sia sholatnya, gak diterima. Karena thaharah adalah syarat min qabul as-shalah atau siha as-shalah, syarat diterimanya sholat. Kalau salah thaharahnya, bersucinya, maka otomatis sholatnya gak diterima. Iya. Baik, kita langsung masuk kepada kitab ya, karena waktu yang sangat sedikit. Wa yashtamil ala 'ashrati abwab. Kitab ath-thaharah ini mencakup 10 bab pembahasan. Bab yang pertama adalah fi ahkami ath-thaharati wal miyah wa fihi 'iddatu masaila. Bab yang pertama adalah tentang hukum-hukum bersuci dan hukum-hukum sekitar air. Wa fihi 'iddatu masail. Dan di dalamnya, di dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Ya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah fi ta'rif ath-thaharah, tentang definisi atau makna dari ath-thaharah. Apa sih ath-thaharah itu? Wa bayanu ahammiyatiha wa aqsamiha, dan juga penjelasan tentang pentingnya ath-thaharah dan juga penyebutan dari macam-macamnya. Yang pertama, ahammiyatu ath-thaharah wa aqsamuha, pentingnya thaharah, bersuci, dan macam-macamnya. Disebutkan di sini beberapa perkara dan masih banyak yang lainnya. Ath-thaharatu hiya miftahus shalah. Thaharah adalah kuncinya salat. Tanpa dia memegang kunci ini, tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam ibadah as-shalah. Ya. Kunci. Kita semua tahu bagaimana peran kunci, ya. Wa akadu syurutiha, dan di antara syarat yang paling ditekankan. Salat ada syarat-syaratnya. Menghadap kiblat, ya, datang waktunya. Dan di antara salat, di antara syarat-syarat yang paling ditekankan adalah apa? Ath-thaharah, bersuci. Ya. Kenapa enggak dikatakan wudu? Ya, karena ath-thaharah enggak mesti dengan wudu. Kadang dengan wudu, kadang dengan apa? Tayamum. Kadang dengan apa? Mandi, mandi janabah. Ya. Wa syartu la budda an yataqaddam 'ala al-masyrut, dan yang namanya syarat wajib mendahului atau didahulukan di atas yang dipersyaratkan. Di sini syaratnya adalah apa? Wudu. Yang dipersyaratkan untuk di situ ada wudu adalah apa? Ash-shalah. Ya. Wa ath-thaharatu 'ala qismain, dan bersuci itu ada dua macam. Ya, ataupun kesucian itu ada dua macam. Al-qismul awwalu, macam yang pertama adalah thaharatun ma'nawiyatun. Wahia thaharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Macam yang pertama adalah thaharah yang sifatnya maknawi. Ya, thaharah yang sifatnya maknawi. Hanya difahami sifatnya. Tidak bisa diindra. Wahiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi, yaitu kesucian hati dari beragam kesyirikan dan kemaksiatan. Wa kullu ma rana 'alaih, dan kesucian hati dari segala perkara yang mengotori hati. Dosa-dosa, kemaksiatan dengan beragam jenisnya. Wa hiya ahammu min taharatil badan, dan kesucian hati itu lebih penting, lebih mendesak ketimbang kesucian apa? Badan. Benar enggak? Mana yang lebih utama? Kesucian hati dengan kesucian badan? Kesucian hati. Iya. Karena orang meskipun dia badannya suci, pakaiannya bersih, tempatnya bersih, tapi dia kafir, musyrik, kotor hatinya, bagaimana? Enggak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi seorang muslim yang dia mungkin sangat miskinnya, sederhana, iya, tempatnya, pakaiannya, tapi hatinya suci, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin an tatahaqqaq taharatul badan ma'a wujudi najasi syirk. Tidak mungkin terwujud kesucian badan, dihasilkan kesucian badan bersama dengan adanya najis syirik. Tidak mungkin. Orang kafir, orang musyrik dicuci ya dengan air sebanyak satu balong pun tidak bakal suci. Satu kolam renang tidak bakal suci. Satu sungai, bahkan satu lautan pun kalau digunakan untuk mensucikan orang kafir tidak bisa suci. Kecuali dengan apa? Masuk dalam al-Islam. Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najis. Tidak lain orang-orang musyrik itu najis. Najisnya apa? Ma'nawi. Kekufuran. Iya. Sehingga orang-orang kafir, karena hatinya rusak, kotor, kalaupun mereka bersedekah, berbuat baik, silaturahim, sia-sia. Tidak akan diterima, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima sholat dan infak mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sia-sia kebaikannya. Ya, na'udzubillah minasyirki wal kufri. Kemudian macam yang kedua dari at-taharah adalah at-taharah al-hissiyah. Kalau tadi yang pertama, taharah maknawiyah itu dibahas di ilmu apa? Akidah, ilmu tauhid. Adapun yang kedua ini yang dibahas dalam ilmu fiqih. At-taharatul hissiyah, kesucian hissi. Kesucian benda, tempat, badan, pakaian. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturi taliyah, dan akan datang rincian pembahasan tentang masalah ini, kesucian benda-benda, pada paragraf-paragraf berikut. Baik, sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua. Kalau waktu sudah habis, tolong diingetin biar enggak kebablasan. Apa tuh, nunggu bel ya? Begitu bel selesai, kita selesai ya. Ta'rifuha wa hiya fil lughati an-nadhafatu wan nazahatu min al-aqdhari. Jadi yang namanya at-taharah al-hissiyah, definisi atau maknanya adalah an-nadhafah, kebersihan. Wan nazahah min al-aqdhar, dan kesucian dari kotoran-kotoran. Itu secara bahasa, kalau kita buka kamus atau nanya orang Arab apa sih makna at-taharah itu, an-nadhafah wan nazah min al-aqdhar. Adapun maknanya menurut istilah syariat itu lebih khusus ya, yaitu raf'ul hadatsi, menghilangkan atau menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas, hadas ada berapa macam? Ada dua, ya kan, hadas kecil dan hadas besar. Apa contohnya hadas kecil? Buang air, buang angin, ya. Hadas besar contohnya apa? Ya, junub, ihtilam, ya. Dan insyaallah akan datang rinciannya. Ya. Wa zawalul khubath, dan hilangnya najis. Ya. Hilangnya najis nanti akan dibahas. Ya, insyaallah masing-masingnya. Jadi yang namanya at-taharah dalam syariat itu maknanya ada dua. Yang pertama raf'ul hadats, menghilangkan hadas, hadas kecil dengan wudu. Ya, atau tayamum kalau terhalang menggunakan apa? Air. Hadas besar dengan apa? Mandi. Mandi wajib. Dan juga akan datang bagaimana tata caranya menurut sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kedua, zawalul khabath, hilangnya najis dari badan, pakaian, tempat salat, ya. Wal muradu birtifail hadas izalatul wasfil mani' min as-salah bi isti'malil ma'i fi jami'il badan. Dan yang dimaksud dengan terangkatnya hadas, menghilangkan hadas, ya, adalah izalatul wasfi al-mani', menghilangkan sifat yang menghalangi sholat. Ketika seorang batal, boleh gak dia sholat? Gak boleh. Ada apa sih? Kok gak boleh? Di situ ada al-mani', ada sesuatu yang menghalangi dia untuk bisa masuk ke dalam ibadah sholat. Maka ini harus dihilangkan. Kenapa? Bisti'malil ma'i fi jami'il badan. Dengan menggunakan air fi jami'il badan, pada seluruh anggota badan. In kanal hadatsu akbara. Kalau itu hadasnya hadas besar. Ya, ada seorang yang dia ihtilam, mimpi basah, atau mendatang istrinya, maka ketika itu dia kalau mau masuk salat, mau masuk kepada dalam ibadah salat, harus dia mandi. Ya, setelah itu baru dia salat. Tidak perlu wudu lagi. Ini sudah thaharah, sudah bersuci. Ya. Wa in kana hadatsan asghara yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyah. Kalau hadasnya harus kecil, seperti buang air kecil, buang angin, maka cukup dengan sekedar mengalirkan air ke anggota-anggota wudu dengan niat. Ya. Wa in faqadal ma'a aw ajaza anhu ista'mala ma yanubu an. Kalau dia tidak mendapati air, seperti dia sedang safar, kemudian kehabisan bekal, air enggak ada, dicari sumur enggak ada, ya sudah. Ya. Dia menggunakan gantinya. Aw ajazan, atau ada air tapi dia enggak mampu karena sakit. Iya. Istamala mayanubuan, maka dia hendaknya bersuci dengan menggunakan penggantinya. Apa itu penggantinya air? Wa huwa at-turab, yaitu tanah. Iya. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, dengan tata cara yang diperintahkan dalam syariat ini. Sudah dianjurkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam secara rinci dan mudah, alhamdulillah. Wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum, dan ini akan datang pembahasannya insyaallah pada babnya sendiri, bab tentang tayammum. Wal muradu bi zawalil khabas, itu yang dimaksud dengan mengangkat hadas, yaitu menghilangkan sifat yang menghalangi seseorang dari ibadah salat dengan air, apakah dengan apa? Wudu ataupun dengan mandi. Ya. Kalau hadasnya hadas besar, dengan mandi. Hadasnya hadas kecil, dengan wudu. Kalau terhalang untuk bisa menggunakan air, maka digunakan di sana penggantinya, yaitu apa? Menggunakan debu ataupun tanah. Ya. Yang kedua, zawalul khabath, hilangnya najis. Apa itu maksudnya? Ya. Ay zawalun najasati minal badani wa thawbi wal makan, yaitu bersihnya. Atau hilangnya najis dari badan, dari pakaian dan tempat. Jadi seseorang ketika hendak sholat, di antara syaratnya harus bersih itu badannya dari najis, harus bersih itu pakaiannya dan apa tempatnya dari najis. Ya. Sehingga ini rahasianya, kenapa sih dibahas ya sebelum pembahasan tentang sholat? Ya di sini pentingnya. Fathaharatul hissiyah ala nau'aini. Taharah hissiyah yang terkait dengan benda-benda itu ada dua macam. Ya. Ataupun taharah hissiyah, ya ada dua macam. Taharah hadas, wa tahtas bil badan, wa taharah khubuth, wa taharah khabath, wa takunu fil badan, wa thawbi wal makan. Taharah hissiyah ada dua macam. Yang pertama taharah bersuci dari hadas. Ya, kesucian dari hadas, wa tahtassu bil badan, dan ini khusus berkait dengan badan. Wa taharatul khabath, wa taharatu khabathin. Yang kedua, kesucian dari najis. Maka ini terkait dengan badan, pakaian dan tempat. Jadi taharah hissiyah ada dua macam. Yang pertama, taharah dari hadas. Ini hanya terkait dengan badan, hadas kecil, hadas besar, hadas besar. Yang kedua, taharah dari najis. Ini kaitannya dengan tiga perkara, badan, pakaian dan tempat. Wal hadatsu 'ala an-naw'ain, dan hadas itu ada dua macam. Hadatsun asgharu, hadas kecil, wa huwa ma yajibu fi al-wudu. Hadas kecil itu apa? Hadas yang diwajibkan padanya untuk seseorang berwudu kalau mau salat tentunya. Kalau dia enggak mau salat ya bukan untuk sedikit gerakan, ya. Ya, tidak bukan perkara yang wajib, sunnah. Kalau seorang enggak mau sholat gitu, dia membiasakan aja wudhu, ini sunnah. Ya, bukan perkara yang wajib. Tapi kalau dia mau sholat, maka wajib. Hadatsun ashghar adalah wa huwa ma yajibu bihi al-wudhu. Hadas kecil adalah hadas yang menjadi wajib karenanya wudhu. Yang kedua, wa hadatsun akbar, hadas besar. Wa huwa ma yajibu bihi al-ghuslu. hadas yang karenanya seseorang wajib mandi. Ah, itu definisi dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk wudu. Kalau hadas besar adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk apa? Mandi. Wal khabathu ala thalathati anwa'. Khabath, ya, kotoran atau najis ada tiga macam. Khabathun yajibu ghaslu, wa khabathun yajibu nadhhu, wa khabathun yajibu mashu. Kotoran najis ada tiga macam. Ya. Yang pertama, kotoran atau najis yang wajib dicuci. Ya. Apa contohnya? Hah? Ya, kotoran tinja ataupun air kencing, ya. Wa khabathun yajibu nadhhu, dan kotoran yang wajib untuk diperciki. Nanti insyaallah akan datang bahasanya. Yaitu ketika ada bayi yang masih kecil, yang masih, ya, menu utamanya adalah ASI, kemudian dia pipis dan mengenai pakaian kita, maka diperciki. Sekedar diperciki sudah menjadi suci. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, takhfifan, penuh keringanan. Ya. Wa khabathun yajibu mashuh, dan ada di sana kotoran yang wajib untuk diusap. Ya. Ada yang diusap. Cukup bersih. Ya. Insyaallah juga nanti. Al-mas'alatu tsaniyah. Ya, kalau mau dirinci nanti insyaallah di luar ini aja. Al-mas'alatu tsaniyah, al-ma'u allazi tahsul bihi at-thaharah. Maksud yang kedua adalah pembahasan tentang air, macam air yang bisa dihasilkan dengannya at-thaharah, kesucian. Air apa saja, apa? Air apa saja sih yang bisa digunakan dipakai untuk bersuci? Ya, ini akan dibahas di sini. At-thaharatu tahtaju ila syai'in yatathahhar bih. Ya, atau yatathahhar bih. Thaharah, bersuci itu butuh kepada sesuatu yang dengannya kita bersuci. Yuzalu bihin najis wa yurfa' bil hadas, yang dengan air tadi dihilangkan najis dan diangkat hadas, diangkat, ya, ya, hadas. Wa huwal ma', yaitu air. Wal ma'u alladhi tahsul bihi at-thaharah huwal ma'u at-tahur, dan air yang bisa diperoleh dengannya kesucian adalah air yang suci, ya, at-tahur, ya. Apa itu at-tahur? Wa huwa at-tahir fi dhatihi al-mutahhir li ghairihi, yaitu air yang pada dirinya suci dan bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Ya. Itu makna at-tahur, suci pada dirinya dan bisa digunakan untuk mensucikan, membersihkan yang lainnya yang terkena kotoran. Wa huwal baqi 'ala asli khilqatihi, yaitu air yang tetap pada asal penciptaannya, bentuknya. Bagaimana? Sudah cukup? Ya, insyaallah akan kita ulang dari masalah yang kedua pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Ya, billahi taufik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.